Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariqa wal madhhaba fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati فاصحبه واجلس معه فإنه لا تضرك معصيته وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula, dan apabila engkau melihat seseorang radi at-tariq wal madhhab, jelek jalan hidupnya, madhabnya pun demikian, artinya akhlaknya rusak, hubungan dia dengan sesamanya juga jelek, antara dia dengan manusia yang lainnya jelek, mencuri, memukul, mencela, mencaci maki, menipu dan sebagainya. Fasiqan, tambah lagi dia adalah seorang yang fasik, mujahir bil fisq, terang-terangan melakukan kefasikannya, enggak malu-malu. Mabuk-mabukan di tempat umum, berjudi, dan yang semisalnya. Fajiran, fasik, fajir. Sahiba ma'asin, pelaku kemaksiatan. Jelas dikenal bahwa si fulan itu, apa kalau bahasa kita istilahnya, preman. Pelaku kemaksiatan, membegal, mencuri, menindas, melakukan kezaliman kepada orang lain, terang-terangan. Zaliman, pelaku kezaliman. Wa huwa min ahli sunnah. Tetapi dia masih dalam ruang lingkup ahli sunnah. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Ahli sunnah dia, mu'taqadnya, keyakinannya. Dia meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala nanti bisa dilihat di yaumul qiyamah. Dia meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Dia meyakini bahwa manusia yang meninggal dunia nanti akan dibangkitkan kembali. Di alam kubur dia juga akan ditanyai. Dia meyakini ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan kubur. Dia meyakini keyakinan-keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Tetapi dia pelaku kemaksiatan. Mencuri. Bahkan lebih dari itu merampok terang-terangan. Atau mungkin melakukan pengeroyokan terhadap orang lain sehingga terluka. Dan yang semisal dengan ini. Kemaksiatan-kemaksiatan besar dia lakukan. Tetapi mu'taqadat dia, keyakinan-keyakinan dia sejalan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Bila engkau melihat ada orang seperti ini, fashabhu, boleh untuk bersahabat dengannya. Wajlis ma'ahu, boleh duduk dengannya. Fa'innahu la tadurruka ma'asiyatuhu, karena sesungguhnya kemaksiatan dia tidak membahayakanmu. Wa idza ra'aita ar-rajula 'abidan, akan tetapi bila engkau melihat ada seorang yang ahli ibadah, rajin dia, hari-harinya penuh dengan ibadah yang zahirah, salat, membaca Al-Quran, bibirnya tak pernah berhenti dari bergerak sebagai ungkapan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Mujtahidan, sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tidak tergiur dengan kemewahan dunia, gemerlapnya dunia. Dilihat pakaiannya kusut masai, matanya cekung. Kenapa? Karena selalu beribadah siang dan malam. Mencukupkan kehidupan dunia ini apa yang mudah bagi dia untuk dimakan. Tidak mau berlebih-lebihan. Tidak mau mencari yang lain. Pokoknya sudahlah, sekedar untuk hidup saja. Kenapa? Saking sungguh-sungguhnya dia menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mutakashifan muhtarifan bil ibadah. Benar-benar mendalami, merenungi ibadah dia. Sungguh-sungguh dan tidak tergiur dengan kelalaian-kelalaian dunia yang lainnya. Sahibah hawa. Tetapi ternyata dia pelaku kebid'ahan. Pengekor hawa nafsu. Keyakinan-keyakinan dia adalah keyakinan-keyakinan yang menyelisihi ahli sunnati wal jamaah. Meyakini Al-Quran itu makhluk. Meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak pula nanti di yaumul qiyamah. Meyakini bahwa tidak ada siksa kubur, nikmat kubur. Meyakini bahwa al-jannah wal nar belum diciptakan saat ini. Meyakini bahwa Nabi tidak memiliki syafaat. Meyakini bahwa pelaku dosa besar, walau dari kalangan muslimin, pasti dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada masyiah bagi Allah Azza wa Jal, dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan kebid'ahan. Walau secara zahir, dia adalah orang yang ahli ibadah. Terus-menerus beribadah. Maka kata beliau rahimahullah, fala tajlis ma'ah. Jangan pernah duduk dengan orang yang seperti ini. Wala tasma' kalamah, jangan pernah mendengarkan ucapannya, nasihatnya. Walau seakan dia seorang yang alim, seorang yang zahid, seorang yang wara'. Jangan pernah mendengarkan ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fil tariq, jangan berjalan seiring dengan dia di suatu jalan yang dilalui, jalan bersama, melakukan perjalanan safar bersama. Jangan sampai pernah hal itu terjadi. Karena sesungguhnya aku tidak akan merasa aman dari membiarkan berjalan dengannya, dari jalannya dia tersebut, tanpa diingkari, dibiarkan begitu saja. Fatahlik ma'ah, sehingga engkau akan binasa bersama dengan dia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, ini ada dua hal, dua kondisi, dua gambaran yang berbeda. Intinya di sini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ingin menegaskan bahwa pelaku kebid'ahan itu jauh lebih jelek, jauh lebih rusak, jauh lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan. Walau kita tidak sepakat dengan Ahlu Sunnati wal Jamaah, tidak sepakat dengan ucapan beliau sepenuhnya, yang menyatakan silakan bergaul dengan orang pelaku dosa besar, silakan duduk dengannya, berbicara dengan dia. Karena di sana terdapat sekian banyak dalil yang menerangkan kepada kita bahwa tidak boleh kita berteman dengan orang yang jelek. Ah, dia kan masih ahlu sunnah, enggak apa-apa. Cuma mencuri saja kok. Enggak apa-apa, dia cuma ngerokok saja. Kalau di tempat kita sekarang ini, anak-anak ABG yang mulai tergiur dengan persahabatan teman-temannya yang jelek. Oh, masih sama-sama ahlu sunnah, gak apa-apa. Salafi kok. Ngerokok, tapi dia ngerokok. Tapi dia bermain PS, tapi dia ini dan itu. Gak apa-apa, masih salafi. Lah, gak boleh. Di sana banyak dalil yang memerintahkan kita untuk menjauhi teman yang jelek. Baik jelek akidahnya atau jelek akhlaknya. Tidak diperbolehkan. Loh, tapi ada itu ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan boleh jalan bareng dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ini menjelaskan atau untuk menjelaskan bahwa pelaku kebid'ahan jauh lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan. Intinya itu. Intinya bahwa kita kalau seandainya harus memilih, enggak ada pilihan lain, silakan pilih antara berteman dengan seorang ahlu sunnah, pelaku kemaksiatan, dengan seorang ahli bid'ah, pelaku kebid'ahan. Dengan seorang ahli ibadah, pelaku kebid'ahan. Mana yang harus dipilih? Pilihlah ahlu sunnah, pelaku kemaksiatan. Ini kalau seandainya tidak ada pilihan yang lain. Tetapi ketika banyak pilihan, silakan memilih. Di situ ruang lingkup atau lingkungan hidup yang ada di tempat tersebut, banyak macam ragamnya. Ada ahlu sunnah saleh, ahlu sunnah hidup dengan bimbingan ilmu, atau ahlu sunnah pelaku kemaksiatan, atau ahlul bid'ah, ahlul ibadah pelaku kebid'ahan. Mana yang akan dipilih? Pasti yang pertama. Berteman dengan ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang salihin. Ini enggak diragukan lagi. Enggak boleh dalam kondisi seperti ini, enggak, saya mau pilih yang kedua itu ahlu sunnah pelaku kemaksiatan. Yang penting kan masih ahlu sunnah. Yang penting kan enggak bid'ah, enggak syirik. Dia ngerokok, dia bermain HP Android dalam hal-hal yang di luar batas, dia mencuri, dia mabuk dan sebagainya. Enggak apa-apa, masih ahlu sunnah. Lah, enggak diperbolehkan yang seperti ini. Dalil-dalil yang sangat banyak menjelaskan tentang harus menjauhi para pelaku kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Hadis yang sangat-sangat kita hafal, mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'ka hamil mis munafikh al-kir. Hadis yang sangat jelas dan tegas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek. Walau masih sama-sama ahlu sunnah, ini ahlu sunnah yang saleh, ini ahlu sunnah pelaku kemaksiatan. Enggak boleh kita memilih yang jelek. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan dinilai dengan agama temannya, maka hendaklah benar-benar melihat, memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai temannya. I'tabirun nasa bi akhdanihim fa innar rajula la yukhadin illa mithlahu aw man yu'jibuh. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nilai seseorang dari siapa dia berteman. Karena seseorang tidak akan menjadikan orang lain sebagai teman karibnya, teman dekatnya, kecuali yang semisal dengannya. Ada apa engkau berteman memilih dengan orang-orang yang suka mencuri, orang-orang yang kalau di ma'had kita anak-anak ABG yang suka merokok, keluyuran kemana-mana. Kenapa engkau memilih berteman dengan mereka kalau tidak sejenis dengan dia? Kalau ternyata pada dirimu juga telah terjangkiti dengan virus-virus kemaksiatan. Ini ucapan, makna dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa pelaku kebid'ahan sekalipun dia ahli ibadah jauh lebih berbahaya, jauh lebih jelek, jauh lebih menyesatkan daripada ahlu sunnah pelaku kemaksiatan. Walaupun ahlu sunnah pelaku kemaksiatan tadi ya juga jelek. Tidak ada yang menyatakan ahlu sunnah pelaku kemaksiatan dia baik. Enggak masalah, dosanya dia yang tanggung. Enggak akan berimbas padamu. Enggak. Justru kita juga harus menjauhi para pelaku kemaksiatan. Allahu a'lam bissawab. Adapun penjelasannya, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.